بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bermajlis mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terusus perkara yang paling penting, yang paling pokok dalam agama ini, yang itu merupakan asas dasar pondasi dari seluruh ibadah, yaitu tauhid. Maka perkara paling penting seseorang itu untuk mengetahui dan mempelajarinya, sehingga kalau dia memahami perkara ini benar tauhidnya, maka insyaallah amalan-amalan yang lain itu mengikut. Tetapi kalau tauhidnya rusak, maka bisa dipastikan amalan-amalan yang dia lakukan juga akan rusak. Kalau dia campuri amalan itu dengan kesyirikan kepada Allah, betapapun besar, betapapun banyak amalan yang dilakukan seseorang, tidaklah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan saja. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang beliau dakwahkan, yang beliau ajarkan kepada umat ini adalah tauhid. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Fa awwal ma tad'u ilaihi." Yang pertama kali kamu ajak mereka adalah syahadah la ilaha illallah au ilahi wahdullah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid sebelum beliau menyampaikan tentang perintah dan larangan. 13 tahun beliau dakwahkan tauhid untuk menguatkan dan mengokohkan akidah umat, akidah para sahabat, bukan waktu yang singkat 13 tahun, tapi kita bisa melihat hasilnya bagaimana para sahabat digembleng, dididik, ditarbiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid. Belum ada perintah-perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah jihad, tapi tauhid dulu. Karena kalau ini kuat, ini kokoh, perintah dan larangan itu mengikut. Orang yang kuat tauhidnya, kokoh tauhidnya, akan dengan mudah dia mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi kalau ini rapuh, tauhidnya seorang itu rapuh, enggak kenal siapa itu Allah. Cuma Allah itu pencipta, Allah itu memberi rezeki, cuma sekedar itu. Yang tidak memberikan kemanfaatan kepada hatinya. Tidak bisa menumbuhkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memberikan kepada hatinya itu untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena tidak ada rasa takutnya, ya sudah, maksiatnya jalan, meninggalkan perintah Allah dengan tidak ada rasa takut kepada dosa dan takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini bukan perkara yang remeh. Banyak manusia, banyak kaum muslimin meremehkan. Untuk apa kita belajar tauhid? Itu kan dulu dakwahnya Rasulullah ketika mereka menghadapi kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW mendakwakan tauhid. Adapun sekarang ini kita kan sudah muslim semua. Tidak ada lagi musyrik. Memang cara mata kita melihat mereka mengaku muslim, mengucapkan syahadah, tapi lihat amalannya. Lihat amalan. Betapa banyak kaum musyriki muslimin, bahkan orang-orang yang dianggap ulama kaum muslimin, memiliki ilmu tentang adin al-Islam ini, karena bodohnya mereka kepada tauhid, sekalipun dalam ilmu-ilmu yang lain mungkin bahasa Arab, lugah, pintar dia, ahli dalam nahu, baca kitab bisa, tahu tentang bagaimana fikih ibadah, fikih salat, fikih wudu. Tetapi kita amalan. Setiap pekan datang ke kuburan, tawassul kepada salihin, orang-orang meninggal. Itu kerjaannya. Karena mereka tidak ihtimam, tidak mempelajari tauhid yang benar. Tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh para sahabat, para ulama. Mereka tidak mempelajari dengan sumber yang benar. Mereka belajar akidah-akidah yang menyimpang, akidah yang salah. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari sirah para, mulai dari sahabat sampai ulama, kita sekarang ini mereka ihtimam sekali dengan tauhid. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau mereka berdakwah keluar, yang disampaikan akidah usulul salasa, padahal mereka negeri Arab, mereka paham bahasa Arab, mereka mengerti Al-Qur'an. Namun yang diajarkan oleh para ulama adalah tauhid salasa yang disampaikan. Ketiga, jangan meremehkan perkara ini, karena ini perkara yang sangat penting. Senangnya kaum muslim itu belajar siasat, belajar politik. Wah, kalau sudah politik tahan dia. Diskusi tentang politik semalam tidak merasakan ngantuk. Tapi kalau ada dakwah tauhid, sudah malas. Apapun datang ya jenuh, bosan sebentar saja. Ini tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan kepada orang tersebut kebaikan. Orang yang tidak senang menuntut ilmu, tidak senang belajar, mempelajari agama ini, maka itu tanda orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Sebaliknya, kalau ada orang cinta kepada ilmu, senang dia belajar agama, ada taklim sunnah datang, senang baca, dengarkan ceramah-ceramah para ustaz, setiap dengar ada daurah pengen ikut, maka ketahuilah itu adalah satu alamah kebaikan, tanda-tanda kebaikan bagi orang tersebut. Itu satu alamat bahwasanya Allah menginginkan orang itu kebaikan. Jadi kunci atau alamat yang bisa kita melihat seseorang Allah menginginkan kepadanya kebaikan adalah bagaimana usaha dan kecintaannya dia untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa taala memberikan kefaqihan, memberikan pemahaman, pengetahuan terhadap agama ini. Dan pemahaman, pengetahuan terhadap ad-din tidak mungkin didapat kecuali dengan belajar. Tidak mungkin didapat kecuali dengan belajar. Maka perlu kita syukuri, kita sadari, ketika Allah memberikan kecintaan kita kepada ilmu, maka ini adalah alamat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah menghendaki kepada kita itu kebaikan. Kenapa? Karena dengan ilmu orang itu akan selamat. Dengan ilmu orang akan mengetahui mana larangan, mana perintah. Oh, ini larangan Allah, tinggalkan, selamat dia dari azab, dari iqab. Dia tahu, belajar, ini perintah Allah dan Rasulnya, dia kerjakan. Dia tahu bagaimana cara beribadah, tata cara sholat, oh begini caranya, sunnahnya Rasulullah, cara wudu, semua ada, telah lengkap agama ini, tinggal kita mempelajarinya, sehingga ibadah yang dia lakukan, amalan dia bangun itu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, bukan mengikuti nenek moyangnya, bukan mengikuti perkataan-perkataan manusia, tetapi yakin di atas dalil. Sementara syarat diterimanya ibadah kita itu ada dua, al-ikhlas, murni karena kita mengerjakan amalan itu mengharapkan wajah Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wal mutabah. Demikian yang kedua adalah mencocoki, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enak. Orang kalau belajar itu enak dia beribadah. Tapi orang tidak ngerti perkara agama ini berat dalam beribadah. Banyak orang meninggalkan suatu ibadah karena dirasakan berat. Kenapa? Bukan dia mengikuti petunjuk Rasulullah, dia mengikuti tata cara peribadahan yang dibuat-buat oleh manusia sehingga berat. Agama ini ringan. Nabi mengatakan, "Inna ad-din yusrun." Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Adinu yusrun, adin yusrun. Wala yusaddad din illa ghalabahu. Tidak ada satu orang pun yang dia memaksa-maksa diri dalam mengerjakan agama ini illa ghalabah, kecuali akan terkalahkan. Akhirnya nanti dia meninggalkan. Nah, salah sendiri. Memaksakan diri dalam menjalankan ibadah. Dan tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Syaddidu wa qaribu." Berusahalah kalian untuk muwafaqah lis-shawab, mencocoki yang benar. Wa qaribu, kalau tidak maka dekat. Kalau kamu tidak bisa mengamalkan satu amalan sesuai dengan persis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaribu, maka dekatlah dengan itu. Dan ini isyarah kepada kita untuk kita mempelajari bagaimana tuntunan dalam beribadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khanibuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini ismat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mensyukuri dan kita berusaha untuk menjaga agar hidayah, hidayah taufik, hidayah cinta kepada ilmu dan belajar ilmu ini tetap ada pada diri kita. Kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Kita telah sampaikan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Marajus Salikin yang dinukil oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh dalam syarah kitab Tauhid Fathul Majid. Kita telah sebutkan di antaranya 6, ada 10 sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab orang itu semakin cinta kepada Allah. Yang ketujuh, wa huwa ajabuha inkisarul qalbi baina yadayhi. Yang ketujuh, wa huwa ajabuha, yang paling mengagumkan antara sebab-sebab yang paling mengagumkan adalah inkisarul qalb baina yadayhi, terpautnya hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati seorang terpaut kepada Allah. Kalau hati terpaut, maka seorang itu akan senantiasa merasa butuh kepada Allah. Setiap waktu, apa yang dia lakukan, senantiasa dia kembalikan kepada Allah. Dia berusaha dikembalikan kepada Allah hasilnya. Tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harapannya besar. Orang yang kisar kalbnya itu harapannya besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjauhkan dirinya untuk tergantung kepada makhluk. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi permintaanmu. Kamu tidak akan kecewa. Tapi kalau kamu minta menggantungkan hati kepada makhluk, kepada manusia, siap-siap saja kamu kecewa. Karena bisa jadi dia memberi, bisa jadi tidak. Bahkan bisa jadi mencela. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka pintunya, pintu rezekinya. Allah semakin sering diminta, semakin Allah senang. Beda dengan makhluk, semakin sering diminta maka semakin tidak senang, semakin benci. Makanya apa? Seorang tabi'in pernah menasihati seorang kenapa kamu mendatangi manusia untuk meminta pahala dia menutupkan pintu-pintunya untukmu, tapi kamu enggak datang kepada zat yang selantiasa pintunya terbuka untukmu. Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah apa yang kamu butuh, niscaya kamu akan kecewa. Tidak kecewa. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri banyak menyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku penuhi permintaanmu. Ini juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yas'aluni fa'utiyah lahu." Barang siapa yang minta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Asamin yang kedelapan, al-khuluwah waqta nuzulil ilahi. Al-hulu khulwah, berkhulwat. Kalau berkhulwat, bersendirian, menyepi. Berkhulwat. Selain khulwat tidak boleh khulwat dengan wanita bukan mahram, bersendiri-sendiri, bernyepi, berkhulwat, enggak ada yang melihat, berduaan situ, maka ini tidak boleh. Tapi kalau berkhulwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang terpuji, perkara yang masyru'. Kalau berkhulwat dengan wanita ajnabi haram. Berkhulwat itu menyendiri, menyepi. Di saat turunnya ilahi, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala, engkau beribadah kepada Allah di saat Allah turun ke langit dunia. Wa tilawah kitabahu, dan membaca kitab-kitabnya, membaca Al-Quran. Thumma khatmu dzalika bil istighfar wat taubah, kemudian engkau tutup, engkau akhiri demikian itu dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Ini waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam di sepertiga malam terakhir. Kalau dibagi tiga, kira-kira pukul satu, pukul dua, pukul dua. Itu waktu turunnya Allah ke dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat as-sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul akhir." Yanzilu Rabbuna, Rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala turun. Yanzilu Rabbuna ila samai dunia, ke langit dunia. Di kulli layla, setiap malam, hina yabqa thuluthul akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, yaitu jam 2. Wa yaqul, dan Allah mengatakan, may yad'uni fastajibulah, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku penuhi permintaannya, permohonannya. Wa man yas'alani fa'utiyah lahu, barang siapa meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya itu. Wa man yastaghfiruni, dan barang siapa yang beristighfar kepadaku, fa'ghfir lahu, maka aku akan ampuninya, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Maka ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwasanya ada saat-saat yang paling utama bagi seseorang itu untuk menjalankan ibadah, as-shalah, tilawah, beristighfar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak akan menolak permintaan seorang hamba kepadanya, yaitu bangun di sepertiga malam terakhir. Jangan sampai kita lewatkan, sekalipun mungkin ya cuma dapat 3 rakaat. Namun kita melaksanakan salat qiyamul lail, sekalipun witir 3 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau bangun lebih awal jam 3 misalnya, maka itu lebih bagus, karena akan merasakan ketenangan jiwa, ketenangan hati, bermunajat kepada Allah di saat-saat manusia tertidur. Orang tidur kita bangun. Dan ini Allah Subhanahu wa taala puji. Alaikum biqiyamil lail fa innahu dabus salihin. Hendaklah kalau kalian qiyamul lail, bangun di malam hari, karena bangun di malam hari itu adalah dabus salihin, amalan, kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Karena Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun perintah salat 5 waktu, beliau setiap malam mengerjakan qiyamul lail, bahkan menjadi kewajiban beliau sebelum turun perintah salat bangun di malam hari ketika manusia tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali masuk ke kota Madinah, satu di antara beliau wasiatkan kepada sahabat adalah ini: bangun di malam hari ketika manusia tertidur. Dalam hadis Abdullah bin Salam, dalam riwayat Muslim, ketika Rasulullah masuk kota Madinah, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, Rasulullah menyuruh manusia, bukan mata, ya ayuhal mu'minin, ya ayuhal mu'minun, Nabi, ya ayuhal nas, afsus salam, wasilu al-arham, wa'at'imu al-ta'am, wasallu billayl, wa'an-nasun niyam. Wahai manusia, sebarkan salam dan sambunglah hubungan silaturahim. Wa'atimu tu'am, dan berikanlah makan kepada fakir miskin. Wa sallu billayli wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari ketika manusia tertidur. Bangun, maksudnya qiyamul lail. Ini banyak manfaatannya, termasuk salah satu bentuk upaya dalam mentazkiyah an-nufus, mensucikan jiwa-jiwa kita adalah dengan melaksanakan solat ini. Karena seorang itu bisa lebih khusyuk, bisa merasakan kenikmatan solat. Kalau mungkin kita solat berjamaah banyak gangguan, tak suara-suara berisik, suara anak-anak, atau imamnya terlalu cepat gerakannya, sehingga kita enggak rohan, tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah. Tapi kalau kita bangun di malam hari, terserah kita. Kita bisa menikmati rukuk yang lama, kemudian kita banyak berdoa ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang tiap malam salat lail dia berdoa meminta tapi enggak dikasih-kasih juga, dikabulkan. Ya, enggak langsung putus asa. Rasulullah melarang. Orang mengatakan, saya sudah berdoa. Tapi doaku tidak dikabulkan. Tidak, kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu di dalam mengabulkan doa seseorang itu ada tiga. Disebut dalam hadis, yang pertama Allah berikan apa permintaannya. Oh, minta rezeki, minta kaya diberikan, minta anak dikasih, minta supaya bisa naik haji diberikan rezeki naik haji, minta supaya disembuhkan. Ini langsung. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala palingkan dia dari sesuatu yang dibenci, musibah. Allah selamatkan dia. Yang ketiga adalah disimpan. Hanya dahar hatta yuwafiyah yawmal qiyamah. Allah simpan. Allah tidak berikan balasan di dunia. Tetapi Allah nanti berikan di yawmal qiyamah. Ini ambil semua. Apa yang kamu minta dulu Allah berikan di yaumul kiamat. Dikalaupun Allah tidak memberikan kepada kita di dunia ini, maka kita bersangka baik kepada Allah, dan itu lebih baik dibandingkan kita diberikan di dunia tetapi di akhirat kita tidak dapatkan. Kalau disuruh milih, ya kita milih di akhirat. Kita bersenang-senang di sana dibanding diberikan di dunia. Nah, ini kalau kebaikan, lebih baik kita itu dapatkan di akhirat. Allah tidak kabulkan permintaan kita di dunia, tapi nanti dikabulkan, diberikan di akhirat. Tapi kalau perkara dosa, lebih baik disegerakan daripada diakhirkan nanti dibalas di yaumul kiamah. Dibalas dosa-dosanya di yaumul kiamah, diadab. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdi khaira ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِ الشَّرَّ أَمْسَكَ ذُنُوبَهُ حَتَّى يُوَافِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, disegerakan hukum ikobnya, hukumannya di dunia. Dosa-dosanya dia lakukan di dunia langsung diikob di dunia, kasih musibah. Itu kalau Allah menghendaki kebaikan. bersihkan di dunia, sehingga di hari kiamat sudah dibalas, diikop di dunia. Tapi kalau Allah menghendaki bagi seorang hamba kejelekan, amsakanu dzunubah, Allah tahan dosa-dosanya dari ikop, dari memberi ikop. Allah tidak memberikan hukuman di dunia dari dosa-dosa yang dia lakukan sampai nanti diikop, diberikan balasan di yaumul qiyamah. Maka kita perbanyak istighfar di waktu-waktu ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Di waktu-waktu sahur, di sepertiga malam terakhir waktu sahur, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Dan Allah menerima taubat kita. Perbanyak istighfar di saat-saat waktu sahur, karena dosa-dosa kita ini banyak sekali. Hanya orang gak sadar dengan dosa-dosa yang dia lakukan, gak pernah menghitung. Padahal kalau dia hitung itu banyak sekali. Orang yang tidak sadar dengan dosa-dosanya, dia juga tidak akan mau beristighfar, merasa dirinya gak punya dosa. Buat apa istighfar? Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga, terpelihara di dosa. Tapi beliau berapa kali istighfar dalam sehari? 100 kali. Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfirullah. Wahai manusia, bertobat kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Fa inni astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Sungguhnya aku, kata Nabi, beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Kemudian at-tasir, yang ke-9, mujalasah muhibbin as-sadiqin. Bermajlis muhibbin as-sadiqin, orang-orang yang dicinta kepada Allah, orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur. Bergaul dengan mereka, orang-orang yang juga cinta kepada Allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membantu seorang untuk semakin cinta kepada Allah. Cari orang yang jujur. Jangan cari teman orang yang suka dusta, suka pura-pura, basa-basi, enggak jujur. Tidak sidq. Karena orang yang jujur itu kamu akan mendapatkan buah dari kalamnya itu. Dia tidak akan berbicara kecuali pembicaranya itu membawa kepada kemanfaatan, memberikan kemanfaatan. Orang yang sidq, orang yang jujur, tidak suka dusta dia. Pilih teman yang saleh. Pilih teman yang saleh. Intinya memilih teman yang saleh, karena ini akan berpengaruh kepada pribadi seseorang. Teman itu punya pengaruh yang besar terhadap diri seseorang. Kalau temannya orang saleh, dia akan juga bisa terpengaruh menjadi orang yang saleh. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan teman yang baik dengan teman yang jelek seperti permisalannya penjual minyak wangi dengan pandai besi. maka pilihlah teman yang baik. Karena teman yang baik itu dia akan membimbingmu kepada kebaikan. Kalau kamu berbuat salah, berbuat jelek, dia akan mengingatkanmu dari kejelekan itu. Ya akhi, ini salah, ini tidak benar, ini perbuatan salah, keliru, ini enggak boleh, mengingatkan. Dan dia akan mengajakmu kepada kebaikan. Dia tidak akan mengajak kamu kepada kejelekan. Tidak akan mengajak kamu, yuk kita nonton sana. Tidak mengajak. Sana ada majelis taklim, ayo kita ikut ngaji taklim. Kebaikan-kebaikan. Ada yang sakit, ayo kita datang ke si fulan, kita kunjungi, dia sakit. Ini teman yang baik. Ucapan-ucapannya baik. Kalaupun kamu tidak bisa mengikuti seperti dia kebaikan-kebaikannya, minimal kamu itu mendapat kudwah di dalam kebaikan. Kamu punya kudwah dalam kebaikan si fulan. Tapi kalau temannya jelek, wah sudah, kamu nanti pasti menjadi jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis, al mar'u ala dini khalili fal yanzur ahadukum man yukhalil. Al mar'u, seseorang itu, ala dini khalili, beragama di atas agama temannya. Beragama di atas agama temannya. Lihat, maka ulama dulu itu melihat temannya. Ketika ditanya si fulan, atau disebutkan si fulan bagus, baik, saleh, akhlaknya baik. Ketika ditanya Al-Imam Ahmad tentang si fulan, insyaallah ibadahnya, man sahibu, dikata siapa sahabatnya temannya, Jahmi. Oh, dia Jahmi ya, dia juga Jahmi. Al-arwah jundun mujannadah. Idza ta'arafu i'talaf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala, roh-roh itu ibarat pasukan tentara. Idza ta'arafu i'talaf. Kalau mereka saling kenal, mereka akan bersatu. Maka kita melihat Ahlussunnah masuk masjid, pasti dicari itu Ahlussunnah juga, karena rohnya sama. Perhatikan dari sholatnya bisa diketahui, dari ibadahnya, oh ini mungkin Sunni. Tapi kalau dalam masjid, dia lihat semua ini udah enggak ada di sini, dia kan enggak akan mau dekat ngobrol di situ. Demikian pula yang lain, dia akan cari teman yang sama. Ini menjadi sulit tabiat. Al-arwah jundum jana idza ta'arafu, kalau saling kenal mengenal, dia akan bersatu. Saling sama-sama dia menggaungkan sunnah, dia akan bersatu. Oh, itu Ahlussunnah menggaungkan sunnah. Syakalnya sunnah, pakaiannya, cara ibadahnya juga sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, ini kalau dia sama. Namun kalau dia tidak kenal, maka dia pun tidak akan bersatu. Kita lihat, maka tidak akan bersatu. Idza tanakaru ikhtalaf. Kalau mereka saling mengingkari, mereka mengingkari, ya ikhtalaf, mereka tidak akan bersatu. Oh, lain, ini bukan Ahlussunnah, ini malah Ahlul Bidah. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, mubaadah kulli sababin yahul bainal qalbi wa bainallahi azza wa jal, menjauhi setiap sebab-sebab yang menghalangi, yang bisa memisahkan bainal qalb, antara hati, wa bainallah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu jauhi, kamu tinggalkan perkara-perkara yang menghalangi hatimu dengan Allah. Jauhi. Apa diantaranya? Adalah kemaksiatan. Kemaksiatan itu akan menghalangi hati seorang dengan Allah. Maksiat akan menghalangi hati seorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho kepada kemaksiatan. Allah tidak ridho dan Allah benci kepada seorang yang mendatangi larangan-larangannya. Ini bisa menghalangi hati seorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jauhi segala perkara-perkara yang bisa menghalangi, perkara-perkara yang menjadikan hati itu menjadi keras, di antaranya maksiat. Maksiat yang tidak diiringi dengan istighfar menjadikan hati itu menjadi hitam, menjadi keras, yang susah menerima cahaya ilahi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, "Idza adnaba 'abdi dhanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Kalau seorang hamba itu melakukan dosa, ke satu dosa kemaksiatan, maka ditilik, dicap pada hatinya itu satu titik hitam. Wan nistaghfara wa naz'a thiqala qalbuhu. Kalau dia beristighfar dan dia tinggalkan kemaksiatan itu, maka hatinya menjadi bersih kembali. Jadi kalau orang bermaksiat, titik satu titik hitam di hatinya. Kalau dia istighfar, taubat, dia tinggalkan, dihapus kembali itu, bersih lagi. Hati yang bersih lah yang bisa nyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hatinya hitam, dia akan jauh dari Allah. Hati yang hitam. Wa in zadat, zadat, wa in zadat, zadat hatta ta'luwa qalbuh wa qalbahu. Tapi kalau dia nambah, diulang lagi, tidak istighfar, diulang terus, tambah lagi titik hitam itu, sampai kata Rasulullah SAW, titik hitam itu meliputi hatinya, sudah enggak ada lagi yang putih, bersih, semua sudah hitam, karat. Ini kotoran hati yang kalau seseorang itu hatinya sudah hitam, kotor begini, bagaimana dia mau ingat Allah subhanahu wa ta'ala? Diingatkan Allah saja dia sudah marah. Takhillah, benci malah itu. Apa-apaan kamu? Sana kamu beribadah, sholat. Kita tegur, ingatkan. Takhillah itu marah dia. Kalau orang mukmin itu dikatakan, takhillah ya akhi, alhamdulillah, antum sudah mengingatkan saya, jazakallah khair, berterima kasih. Kalau hati orang itu bersih, sinar. Kalau dia jatuh kesalahan, diingatkan, bersyukur. Tapi kalau hatinya sudah kotor, hatinya hitam itu, diajak sholat saja sudah, nah, muram wajahnya itu. Ini diajak sholat, diajak taklim, kalau diajak kebaikan, ada enggak mau. Lebih senang dia di rumah main gitar, minum-minum, Nah, maka dah semua jauhi sebab-sebab yang bisa menghalangi hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa min hadhihi al-asbab al-asharah wasala al-muhibbun ila manasil mahabbah wa dakhalu ala al-habib. Maka dari sebab-sebab yang 10 ini, 6, seorang yang cinta itu akan bisa sampai kepada kedudukan mahabbah, kedudukan cinta, dan mereka akan masuk kepada kecintaan orang yang dicintai. Kalau kita melakukan semua ini, ada 10 perkara, itu akan bisa menjadikan seseorang untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang tulus, dan akibatnya orang tersebut akan mendapatkan manazil mahabbah, kedudukan cinta yang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Yang kalau Allah sudah mencintai seseorang, disebutkan dalam hadis, kuntu sammahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yusiru bih wa yadahu alladhi yubtishu bih wa rijlahu alladhi yamshi bih wa nista'adhani lawidhannahu wa lain sa'alani lawtiyannahu. Kalau Allah mencintai seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah al-Qudsi dalam riwayat Imam Bukhari, akulah pendengarannya, dia pakai mendengar, akulah menjadi penglihatannya, dia pakai melihat, akulah di tangannya, dia pakai menggenggam, akulah kini dia pakai berjalan. Dia membimbing Allah Subhanahu wa taala dari kehidupannya itu di dunia ini. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan beri permintaannya. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Khanifidin rahimani warahimakumullah. Sudah selesai kita sampaikan 10 perkara disebutkan oleh Al-Qayyim. Kita cukupkan sampai sini dulu. Salam ta'ala. Masuk pada pertemuan berikutnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah masih terkait dengan mahabbah, karena pembahasan bab adalah mahabbah, cinta, cintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk rukun dari ibadah adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله.